Niki nek mboten kula tresnane kalian jenengan kali Gus Miftah, kula nggih mboten mriki. Mboten sah dikeploki wong mboten kula sangoni. Kula niku nyangoni nggih kleru nek mponen statement ngeten niki wau. Statement apa? Engko nek nyangoni wis ora pejabat kula tiar nyang pom siap-siap nyangoni. Aduh, aku malah ra penak iso rasah wae lah ngoten niku. Asik ta? Paling mulih timbilen. Nah, kula pesen iki enten Pak Kapolda, Pak Dandrem, Mas Dedi. Sok nonton TV Mas Dedi mboten? Bedean-bedean rambutnya gondrong apa gundul? Nah, Mas, coba diberdiri Mas, berdiri Mas. Iyalah, sini sini sini sini. Kita tunjukkan. Ya. Coba dong. Coba. Topinya lepas. Oh, topinya lepas. Coba topinya lepas. Saya dari tadi itu ketika kesini diprotes sama orang-orang, kok pakai topi? Kalian enggak pernah gundul. Oh, kalau botak enggak pakai topi. Oh, ini botak. Ah, ini sama. Nah, tapi kok mirip ya? Enggak, Pak, masih ada rambutnya sitik-sitik yeah. Masih ono loh, Pak. Yeah. Ayo, Pak. Ini beda, Pak. Mirip loh, Mas. Beda. Persis loh, Mas. Beda-beda. Kalau ini Umar, Pak. Hah? Umar apa? Untung masih ada rambutnya. Ya. Oke. Okay, kalau okay. Ini Mataram. Apa itu? Manusia tanpa rambut. Oh iya. Beda-beda, Gus. Beda. Gus. Kalau saya gaya. Nasib. Botaknya beda. Gimana, Pak Ganjar? Enggak, itu tadi Mas Dedi minta yeah. Apa? Apakah benar Mas Dedi? Itu kan ciri-cirinya sini, dari Pak. Itu. Ini jangan naik Pak, ntar jadi ke upin-upin. Udah. Taruh upin-upin, iya, Pak. Gak usah naik Pak, sudah persis kok wajahnya. Persis dengan kakaknya. Ini Mas Dedi hadir ke sini jauh-jauh dari Jakarta juga mau ketemu panjenengan. Oh, yang sana mau lihat, Mas. Oh, saya sakit banget nih. Sampai mriko Pak Ganjar. Ya Allah. Oh, sampai belakang. Oh, dari belakang. Niku kuburan, niku di atas kuburan penuh orang itu. Niku kuburan niku. Di atas kuburan. Nggih niku. Seki wong apa demit iki? Oh, wong tenan toh. Tapi bentar Pak Ganjar. Gimana? Saya dari Jakarta itu taunya dari sebulan yang lalu. Oke. Okay. Ada acara ini tahu sebulan yang lalu. Yeah. Saya putuskan bahwa hari ini saya harus ke Jogja. Saya putuskan. Tanpa berpikir panjang saya putuskan ke Jogja untuk ketemu Pak Ganjar. Ini. Aku iki jane bengi iki bingung lho iki. Iki jane pengajian apa stand up comedy? Iki itu kok... karakter pengajian Ahad paling begitu. Ngapa niku nggih? Ya. Karena Pak Ganjar iki wonge yo aneh. Wong enom kok rambutnya putih. Halah. Kandane. Maaf Bapak Ibu. Kejahatan itu biasa diidentikan dengan warna hitam. Loh. Maka sudah kembali ke laptop. Saya hari ini senang. Saya titip itu saja. Silaturahmi, apapun agamanya, apapun sukunya, setuju. Apapun golongannya, berapapun rekeningnya. Dicopet codot apa ora? Namanya manusia dicubit sakit. Namanya manusia lapar pasti minta makan. Haus pasti minta minum. Sama niku esensi manusia. Awake dhewe hari ini diminta untuk siap-siap kabeh wong dodolan niku carane beda. Wingi nang pasar nang toko saiki online. Gitu? Kabeh dhisik do numpak angkutan bis macem-macem saiki akeh banget Gojek. Iki ta, Bu? Sampeyan nek ngerti ketok banget nek Gojek to? Sik sampeyan bonceng apa nyopir? Aja-aja sampeyan numpak Gojek mudun cium tangan yo. Gojek. Teknologi berkembang. Wong kudu maju. Lah kok awake dhewe bengkerengan terus saben dina. Kok nderek titip lah. Niki para Slemania. Oh, ini tidak aja dari Sleman, Pak. Dari Jawa Tengah banyak. Ya maksudnya gue nang Sleman. Iya. Jeneng rasa emosi santai mawon. Ayo mulih, mulih. Nah, maka kita dorong. Maka ini menarik, ada ustadznya, ada gubernur, ada artisnya. Opo. Saya itu agak sulit yang ngomong ini. Aku ki bingung ya Pak Ganjar. Ini tukang cahaya. Sulap, host, YouTuber. Opo-opo gelem. Wis ndak main sulap, Pak. Apa itu? Ndak laku ya. Oh enggak. Laku. Ya jangan jujur-jujur aku gitu toh. Aku main sulap dulu laku, Pak Tarno keluar, Pak. Mbok jangan jujur-jujur gitu loh, kita kok enggak laku terus rupane pucet ngono. Nah, dan kita mesti kompak sebagai bangsa. Ya kayak gini kan enak. Ora disuguhi wis seneng apa meneh? Suguh wae menghina supundi. Wis entek kan. Oh, ono suguhane. Disuguh wis seneng apa meneh? Oke, suguhane. Apa meneh disangoni? Saya setuju dengan katanya Pak Ganjar. Gimana? Jadi bahwa memang kita harus menghargai semua agama. Karena harus diingat satu hal, agama itu menyumbang hari libur. Jadi semakin banyak agama, ini, semakin ini. Banyak hari libur. Ini. Ya, saya senang. Menantap, ya, benar-benar. Ini sebagai Muslim baru ini menyenangkan. Iya. Le agama ini siji. Iya. Pak. Ayo. Agamanya itu nyumbang hari libur. Iya. Iya. Dan sampe nek prai seneng toh? Lha niki ketok rai nek prai seneng kabeh ini. Oke. Okay. Nah, tapi rukun bagus itu yang perlu dipelihara. Maka ada TNI, ada Polri, ada Pak Kapolda. Korban selanjutnya. Ya. Korban selanjutnya Pak Kapolda. Pak Kapolda sama Pak Danrem. Kita itu kalau ada TNI Polri, ayem. Ayem Bapak Ibu. Dulu. Nanti dulu belum turun, non. Ya. Habis ini kan kita pulang bareng kan. Oh, enggak bisa. Lolong kok wengi sesuk pit-pitan ya. Pupune merengkel bu niki bu. Nah, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem bareng karo jeneng. Mergo ya tresno. Oke toh? Coba ngendikane Pak Kapolda apa? Iki kok sing dadi host malah aku toh? Ya. Ono wis tak amplopi. 150 juta. Amplopi omongane tok. Mari Pak Kapolda. Stand up comedy gantian ya. Gantian. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah Kintiliah yang kita cintai. Pak Ganjar harus tahu. Oh. Harus tahu. Kintiliah. Karena kemana-mana ngintil terus. Gusmita. Oh. Yeah. Kenapa ngintil Pak Ganjar? Karena kecil. Kelihatan nggih. Tak gede yo mangkat dhewe. Kintiliah itu kecil. Kalau banyak nguntaliah. Kula ini kebetulan sakit miso-miso teng mereka mumpung teng mriki ngoten mawon gitu kira-kira. Ben rada bahagia ngono kira-kira. Silakan Pak Kapolda. Ini. Ustade rada meliang-meliang gubernurnya yang loyong-loyong gitu ya. Jangan-jangan Kapolda sama Danrenya kliyeng-kliyeng gitu kan. Tapi gini Pak Ganjar. Iya. Memang kalau saya udah kebal. Saya kenal beliau waktu saya Wakapolda di sini. Jadi karena ini malam ini kilas balik terkait milad yang ke-7. Jadi saya kalau kilas balik 2013 dari 6 tahun yang lalu Pak Ganjar. Jadi kalau Pak Ganjar hari ini korban bully, saya sudah 6 tahun berkali-kali dibully Pak Ganjar. Jadi saya ngebayangin kalau pejabat yang kurang paham dengan kata-kata Gus Miftah meleduk ndase. Ini kan saya aku deleono loh. Wana gubernur, anak kapo, anak dantem los tanpa rem. Taunya gas kalau ngedanungan mengenaik motor itu gitu. Los rarewel. Blang pejabat ngene-ngene. Dalam hati saya itu jangan-jangan saya dirasain. Kalau nyebut-nyebut tadi ada Kapolda zaman kapan nyek nyumbang. Jangan-jangan rasain ini Kapolda sih kok orang pernah ngasih duit ono. Tapi saya senang memang ya seperti Gus Miftah inilah yang kita harapkan. Jadi kaidah Islam itu ada al-muhafadatu ala qadimi sholih wal ahzu ala jadidil aslah. Jadi mempertahankan tradisi atau nilai-nilai lama yang masih baik dan mengambil tradisi atau nilai-nilai baru yang lebih baik. Gus Miftah ngerti mikul duwul menjonjero. Bayangkan coba, saya baru kali ini tapi namanya mau ke pengajian diarak pakai bergodo. Wah, tempat lain gak ada pasti gitu kan. Saya di Pak Danre sama Mas Deddy tadi diarak pakai bergodo. Cari di mana-mana gak ada. Ya itulah Gus Miftah. Nek bergodo itu pasukan zaman Mataram dulu. Artinya hal-hal yang seperti itulah budaya-budaya yang bagus, uri-uri budaya carone Gus Miftah yang dikatakan Pak Ganjar tadi sesuai dengan konteks zaman kekinian. Jadi enggak ada kufar, enggak ada kafir yang bolak-balik dicor terus ngono ya. Nek Gus Miftah enak. Nah, sehingga tidak salah. Makin hari, makin bulan, makin tahun alhamdulillah jemaahnya pun makin membludak. Wah, luar biasa. Inilah karena keistiqomahan Gus Miftah. Ya mudah-mudahan milad yang ketujuh dan insyaallah seterusnya Gus. Amin amin. Gus Miftah diparingi tetap istiqomah. Amin. Nah, tetap elos saja Gus. Memang gayanya kayak ngono kok nek direm-rem wagu nanti. Yang mana? Kintilia. Al-Kintilia. Enggak tadi yang jemput kita itu loh jenengnya apa? Bergodo. Itu kita bayar enggak itu tadi enggak? Aku bayar enggak? Tadi itu ada gitu kita bayar enggak? Enggak aku takut aku tenang. Sumpah nako. Iya. Ono bergodo kuwi. Kita iki bayar ora? Sing bayar aku. Oh, sing bayar kon to? Oh, tiket pesawat kuwi opo yo? Apane? Aku ingin hitam putih rata sangoni yo. Jegos, cekap semantun lama-lama makin kliang-kliang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danre. Gus, ibu-ibu, ini mayoritas jemaahnya Gus ibu-ibu kenapa ya kira-kira? Bu, kenapa bu kira-kira? Oh seneng aja, seneng sama Gus ya. Wah, apalagi kalau Mas Deddy Corbuzier ya lebih seneng lagi gitu ya. Mana yang lebih ganteng, Gus atau Mas Deddy? Tapi Pak Gubernur, beliau ini kalau malam-malam gini jemaahnya ibu-ibu, ya kan? Tapi kalau di jalan raya itu ada Ereking gitu ya. Ereking gitu. Laskar Jogja. Agak malam dikit, Lonte PSK. Kan Lonte. Makanya kemarin Gus laris betul kan ya. Laris, tapi tetap Gus tetap menyuarakan Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Di usia yang masih belia 7 tahun sudah bisa membawa suasana sejuk di Yogyakarta. Amin. Dari Yogyakarta untuk Jawa Tengah dan untuk Indonesia. Amin. Maju terus Oraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih kumpul Pak Ganjar, kita bareng-bareng buka kiswah Kanjeng Nabi menika nggih, sebelum nanti salamkan pengajian. Nanti keri-keri kula jeng ngobrol kali Mas Deddy seputar beliau. Yuk. Saniki nyuwun sewu Mas Udin semuanya, monggo Pak Ganjar. Leh di tengah. Kita langsung dikirim dari Mekasan. Moga-moga sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Mudah-mudahan dengan hadirnya barang-barang beliau yang ada di sini bisa membawa Islam rahmatan lil alamin. Islam yang menyenangkan bukan Islam yang menakutkan. Boten usah ngadeg nggih. Senajan terus iso nyawang langsung insyaallah sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Cek. Ibu-ibu kula nyuwun diringi selawat nggih. Tolong bantu alaina min saniyatil wajah Jabba Shua. Sallu ala Nabi Muhammad.

sesat, neraka. Kamu tahu enggak? Sebulan kemudian ketua partainya ditangkap sama KPK. Ayo. Hari lahirnya Kanjeng Nabi dibitah-bitahkan, sementara hari lahirnya partai dibesar-besarkan. Ayo, tatakon. Jenengan niku ajeng manut ajarane Kanjeng Nabi no manut ajarane partai politik? Lah Kanjeng Nabi niku mutlak bener. Partai politik bisa benar, bisa salah. Jenengan melu sinten? Melu Kanjeng Nabi napa partai politik? Kanjeng Nabi. Kita berpolitik boleh, tetapi nyuwun sewu, partai politik yo ono apike, yo ono eleke. Kanjeng Nabi mutlak pasti baik. Maka ketika saya ditanya, Miftah, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu atau istrimu? Saya jawab, Nabi. Ora iso dijolke. Bojo. Lah bojomu neko-neko arepe ngopo? Bojoku ora neko-neko, ora tak ijolke. Nab, tambahi matamu ke. Tambahi. Ana bunda iki lho. Kan aku gak enak. Pak Ganjar sing gubernur e kelase yo mung kaya tikus kok. Napa niku tikus mlebu metu lenge mung siji tak kandhani. Padha karo aku. Sing ora cerdas ora pahami Pak Ganjar, ora pahami. Melane sing guyu sing ora cerdas tok kaya Dedi. Lah ngene iki ora paham ngene iki. Apa? Wallah mutlak Kanjeng Nabi tidak bisa ditukar-tukar. Musuh melihat Kanjeng Nabi jatuh cinta, apalagi kita. Orang mengatakan manusia tertampan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal mohon maaf, ketampanan Nabi Yusuf hanya 25% dibandingkan ketampanan Kanjeng Nabi. Kenapa dikatakan Nabi Yusuf Nabi tertampan? Karena Nabi Yusuf ketampanannya masih bisa digambarkan, sementara Muhammad ketampanannya tidak bisa digambarkan. Kayak ngono kok. Aku seneng karo Kanjeng Nabi diarani bid'ah sesat. Wis ora apa-apa. Umpama gara-gara aku cinta karo Kanjeng Nabi aku nyemplung neraka, ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah teng Semarang lucu, nu margane Pak Ganjar nih. Pengajian Maulid Nabi ana wong teko. Wah, alkacong lah. Aliran katok congklang. Ya cara TV-ne RCTI lah, rombongan celana tinggi Indonesia. Saya tidak pernah membenci orang yang celana cingkrang, saya tidak pernah membenci orang yang celana apa congklang, tapi mohon maaf, saya juga tidak paling tidak suka kalau mereka mengatakan itu adalah celana yang paling nyunah. Saya tidak membenci cadar, saya tidak membenci nikob, tapi saya juga tidak sepakat kalau itu dikatakan pakaian yang paling sunnah. Anggo dhisik bisa kita perdebatkan. Ning Semarang begitu anak-anak membaca Al-Barjanji, Amtirillahumma qabrawul karim bi'arfin sadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim. Kula sing maca aku, kula sing maca mbok-mbok kene ya beda. Ngatrillahumma qabrawul karim bi'arfin sadiyim min salati wa taslim. Lah cara sing maca aku ya. Abadati ulim la bismizzatil aliyang. Allah mustadirun faidul barakati ala ma ana lahu wa ala. Ya Allah. Sing maca wong iki ya beda. Ngabadati ulim la bismizzatil aliyang. Allah mustadirun paidul barokati ngalama ana lahu wa ola. Ya Allah. Oh, cangkem Jawa ora apa-apa. Ora apa-apa. Padha pargane Pak Ganjar meneh Cilacap aku traweh. Jangankan kok mung al berjanji. Quran iki lho macane nganggo logate dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Bar Fatihah sing diwaca waduha Pak Kapolda. Stres ta aku. Adawa banget kuwi. Wong aku biasanya mung kulhu karo salamun nih. Iki wargane Pak Ganjar bar Fatihah waduha traweh. Bismillahirrahmanirrahim waduha. Aku batin waduh kesuwen ya. Ternyata aku dihapusi. Sing diwaca mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim waduha walaili idza sajja Allahu akbar. Aku langsung bengok cocok aku. Wong Cilacap soalnya wargane Pak Ganjar. Lah ning Semarang ki padha maca Al-Barjanji diparani kali tiang Al-Kacong.

menyenangkan aja gitu. Dan lebih apa? Lebih baik aja gitu. Kok nyarinya Gus Miftah kenapa? Kan banyak gaya lain. Karena menurut saya Gus Miftah itu, karena saya juga kan sebelumnya lihat dari gitu. YouTube-nya Mas Dedi juga. Nah, saya juga tertarik dengan pidatonya dari Gus Miftah juga gitu. Akhirnya saya cari di apa YouTube-nya Gus Miftah juga, baru saya ketemu di situ gitu. Kalau kalau si Mas Lekwell, sayur tewel. Moritz Lekwell. Ya, kenapa pengen masuk Islam Mas Moritz? Kamu asli dari Ambon sana, Nak? Ya. Tinggal di Jogja. Tinggal apa dari Ambon? Pindah-pindah, Bang. Oh, pindah-pindah. Ya. Kenapa Mas Moritz pengen masuk Islam? Udah lama niat, cuma mungkin banyak pilihan juga. Ya. Profesinya Mas Moritz apa? Anu operator. Operator apa? Alat berat. Oh, masya Allah. Operator alat berat. Mesti begonya gede saya. Sekarang kerja di mana? Di Jambi, Pak. Oh, di Jambi. Ini muter-muter Pak Ganjar seluruh Indonesia. Masya Allah. Tahu Gus Miftah dari mana sampean? Dari YouTube. Dari YouTube. Di FB juga. Di FB juga. Pantesan kemarin saya ngaji di Korea dipanggil Gus Miftah itu wali YouTube katanya. Masya Allah. Kalau di Jawa Timur beda lagi ya, Cak ya. Kalau saya masuk di anu ya, Yusrine, Rene. Apaan lu minta uang sama gua? Lu bayar gua lu. ya, go. Mohon disaksikan Pak Gubernur, Mas Dedi, Pak Kapolda, Pak Danrem, beliau berdua ini masuk Islam tanpa paksaan? Tanpa paksaan. Tanpa paksaan Mas Moritz? Tidak ada. Sukarela? Ikhlas. Ikhlas ya. Saya enggak pernah kenal dengan sebelumnya ya. Iya. Cuman kemarin daftar ke pondok. Sebenarnya daftar 10 orang ini, Bu. Tapi enggak tahu ini barangkali usah masuk atau bagaimana, mungkin besok pagi. Karena besok pagi masih ada acara jalan sehat dengan Pak Menteri Perhubungan. Durpresnya sapi 2, motor 1 dan ratusan yang lainnya. Aku ora njalo Pak Ganjar, tenan ra njalo, aku ora njalo. Padahal mau wis kondo to, sana ambil sepedanya. Ya, kita saksikan beliau berdua. Ya. Ikuti kalimatnya Gus Miftah nggih. Nggih. Saya tak potong pendek-pendek saja, tidak mengurangi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya menyaksikan nggih. Nggih, alhamdulillah kita bersyukur setiap hari Gus Miftah banyak diminta untuk mengislamkan orang. Tapi itu bukan kebanggaan bagi saya, tapi beban. Jangan sampai mereka masuk Islam hanya main-main. Kayak yang ditujukan kepada Mas Dedi. Mas Dedi pengen terkenal masuk Islam. Lah Dedi iki sing ora kenal sapa ta? Kabeh wong kenal Dedi. Dedi niku wong kepinteren. Karena dia terlalu pintar, rambut saja tidak berani tumbuh di kepalanya. Nyinyir karo Mas Dedi. Katanya Dedi masuk Islam dibayar. Mas Dedi masuk Islam justru kehilangan duit, tak kan Dani? Malah dibayar, cangkem turah. Yuk, bareng-bareng. Ya, katanya Mas Dedi masuk Islam karena mau menikah. Sopo sing kondo. Sampai sekarang nggak nikah-nikah. Besok Mas Dedi kalau nikah yang nikahin saya, deloken tak nikahin. Malah cerewet wae. Kuwi meneng to. Ndara mulai-mulai iki lho. Ya bismillahirrahmanirrahim, kita saksikan semuanya dua hamba Allah ini yang malam hari ini mendapatkan hidayah wasilah Pondok Pesantren Nur Aji. Saya udah enggak bisa menghitung berapa orang yang datang ke sini minta diislamkan, termasuk dari Australia, Antonio Sukodori, Mbak dulu yang Jerman itu, Mbak Vivin Jiran dan lain sebagainya. Ini yang berikutnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Niki nyuwun sewu. Masya Allah dikasih kopiah ini sama beliau-beliau ini. Ini yang besar aja. malam hari ini dari ribuan orang hari ini yang hadir. Lagi malah kayak Sri Mulat ki ngopo ya doan. Ah udah masuk. Ya. Nanti tak belikan yang baru, itu bau paling ya. Dari semua orang yang hadir malam hari ini, Ferdinand. Se. Iki ki ndase wong iki dolanan iki. Dari semua orang malam hari ini yang hadir, Mas Maurits sama Ferdinand, Anda hari ini yang paling suci. Semua dosa Anda kemarin oleh Allah diampuni. Seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Maka doakan saya, doakan Pak Ganjar, Pak Kapolda, Mas Dedi, semuanya supaya senantiasa istiqomah dalam perjuangannya. Pejabat ya semakin amanah. Pondok kita insya Allah mujahadahnya semakin istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat? Iya, karena kalau ringan namanya istirahat. Ya. Jadi tunggu mawon. Anda berdua insya Allah hari ini saudara kami seiman, sebangsa dan setanah air. Tapi ingat, kalian tidak boleh membenci agama kalian sebelumnya. Kalian tetap harus menjaga silaturahmi dengan keluarga yang beragama lain. Tetap silaturahmi walaupun keluargamu Katolik, Nasrani, enggak boleh. Karena dengan orang tua itu wajib hormati walaupun tidak harus taat soal agama. Maka tetap disungkemi, disalami, didoakan mereka ya. Jangan benci dengan agama lamamu, enggak boleh. Karena Islam bukan agama pembenci, tapi agama rahmatan lil alamin. Agama yang menyenangkan bukan yang menakutkan ya. Terima kasih ya, di sini aja. Sebelum saya tutup dengan doa, saya mau tanya-tanya sama hostnya hitam putih. Sebentar, langsung kita berdoa selesai Pak Ganjar pulang. Ayo, kamu tidur dulu berdulu. Cek. Gaya aneh, ra dibayar. Aku ingin ning hitam putih, tiket pesawat tuku dhewe tak kandhane. Oh, wis gomik to, Bro. Ya di sini aja. Ini saudara kalian Mas Jadi ini. Ya sapa dulu jamaahnya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jangan panjang-panjang, bisanya itu doang. Hostnya lu apa gua hostnya? Kenapa? Hostnya lu apa? Oh, hostnya saya nanya dulu. Oh, ya nanya saya dulu. Dari tadi tuh bingung, Ustaz. Kenapa? Bingung Gus, karena begini, huh? Saya kan mempelajari ilmu fisika antara jarak dan tujuan. Jadi pada saat saya dulu pertama kali ke Ora Aji, itu jarak saya adalah tempat Jakarta, jaraknya berapa ratus kilometer, tujuan adalah Ora Aji. Terus saya menjadi mu'alaf. Kalau di ilmu fisika, kalau kita dari titik A ke B dan B ke A tuh balik lagi. Jadi kalau saya ke Ora Aji lagi, saya kafir lagi. Matamu hirang ngono kuwi pemahamane. Karena aku bilang sama lu, memahami agama itu tidak menggunakan akal tapi menggunakan hati. Oh iya iya iya. Akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Oh iya iya. Kamu lupa dengan pelajaranku. Bukan ora alasan-alasan supaya ndak nangkene meneh. Matamu. Waduh pak, insyaallah. Beliau ini mohon maaf, dulu sebelum masuk Islam dibully, katanya mau masuk Islam gak jadi-jadi. Begitu masuk Islam beliau dibully lagi, macem-macem. Wong udah masuk Islam kok masih sama pacarnya pakaiannya seksi. Pernah seperti itu? Pernah. Wong masuk Islam kok masih melihara anjing di rumahnya dan lain sebagainya. Saya pernah melihara macan, takut pak. Makanya ini darah anjing ya. Bro ya, setelah kamu masuk Islam, apa yang paling hari ini kamu rasakan bener-bener apa ya, indahnya? Indah. Oke. Sama seperti pada saat terakhir saya ketemu Gus di pengajian terakhir di PBNU. Betul, di sini juga ternyata warga Ora Aji semuanya baik. Nah, kenapa? Karena dari ujung sana sampai ujung sini dikerubutin, handphone saya gak hilang. Oh iya. Ternyata itu pasti emangnya copet. Oh iya. Enggak mungkin kan, copetnya udah tobat. Oh iya. Nih. Indah, Gus. Mereka yang sebenarnya hari ini kalau yang ngomong saya di mana-mana kan banyak yang alah jangan-jangan itu buatan Gus Miftah itu. Sebenarnya alasan mendasar yang dari dulu orang bertanya, kenapa kamu menjadi seorang Islam? Karena pertama saya lahir, beberapa keluarga saya memang muslim tuh pertama. Kakek saya Islam. Terus oh wow. Terus Udah gitu saya berteman, bekerja, semuanya lingkungan saya Islam. Lingkungan. Yang baik. Yang baik. Yang ramah. Jadi selama ini pengetahuan saya cuma Islam itu ya itu. Yang baik, yang ramah. Gitu. Gak ada yang menakutkan. Gak ada yang menakutkan. Begitu saya mualaf keluar yang menakutkan. Gus, oh, banyak yang menakutkan. Wakil, Gus. Makanya saya punya pendapat dan satu. Dan yang paling jahat apa? Daddy salah milih guru. Gak. Benar sih. Nah. Enggak benar, ada yang ngomong gitu benar. Ono saya ngomong ono lah benar. Makanya Gus, saya percaya akan satu hal. Saya mau ngasih teman-teman yang ada di sini, saya ingat teringat dengan salah satu katanya ibu kita R.A. Kartini. Apa tuh? Beliau mengatakan, memang agama itu menjauhkan kita dari dosa. Tapi berapa banyak dari kita yang berbuat dosa menggunakan nama agama. Ora paham ngono kuwi. Ora paham. Mas Dedi itu gelarnya PhD, filosofi doktor. Diskusi sama saya kalau YouTube, kalau podcast. Saya cuma S1, ijazah pun enggak saya ambil. Apa? Aku izin kok. Kuliah 4 tahun setengah, gelarnya SAG. Sarjana enggak gimana gitu. Tapi yang paling mendasar adalah ketika saya ketemu sama Gus. Karena saya pertama kali ketemu sama diskusi beliau, kita waktu itu di YouTube itu memang luar biasa. Saya debat abis-abisan. Dan pernah enggak saya ngajak dirimu masuk agama Islam? Enggak pernah. Enggak pernah Pak Ganjar. Sama sekali saya enggak pernah. Diskusi kita soal Pancasila, soal agama, soal budaya, soal pluralisme, soal bagaimana kita hidup di negara Pancasila, betul? Betul. Yang didiskusikan adalah kebangsaan. Kebangsaan. Dan saya ingat betul, bulan Ramadan saya didamprat sama Dedi gara-gara apa, Bu? Saya mau YouTube-an di tempat dia, saya bawa makanan. Saya dalam keadaan berpuasa, dia tidak berpuasa. Dia marah-marah sama saya. Lu menghina gua katanya. Menghina apaan? Kamu kan puasa, saya tidak. Kenapa kamu bawa makan-makanan? Ingat enggak? Iya, dia bawa mie goreng. Buat saya padahal tapi murah itu. Tapi murah tapi luar biasa loh. Gus itu ngasih saya makanan pada saat dia lagi puasa sedangkan saya gak puasa, dan dia memberikan saya makanan, membiarkan saya makan di depan dia, dan dia menahan lapar, melihat tidak komplain, paling cuma minum doang tapi gak komplain. Mata lo masuk gua minum. Oh, enggak, batal puasa lagi. Enggak ya, lupa saya. Udah lama Gus, udah lama. Udah lama. Dan efeknya sekarang luar biasa, Bu. Gara-gara tontonan YouTube saya dengan Mas Dedi, banyak orang yang mendapatkan hidayah seperti mereka. Tersesat di jalan yang benar. Gimana? Tersesat di jalan yang benar. Oh, iya, iya. Gara-gara tersesat, gara-gara YouTube lo. Oh iya, banyak yang kesini sekarang ya? Banyak yang kesini. Dan mereka minta diislamkan. Saya gak dapat apa-apa gitu. Maksudnya. Apanya? Sama sekali. Cangkem regane piro to? Dan sama sekali. Saya bergaul sama beliau, saya YouTube-an ke Jakarta, kita gak pernah ngomong soal duit. Bahkan di acaranya Mas Dedi sekalipun bisa ditanya kepada kru-kru hitam putih, barangkali bintang tamu pengisi acara yang paling tidak rewel siapa? Siapa gitu, artis siapa gitu. Maksudnya gimana? Bintang tamu yang tidak pernah minta amplop, tidak minta transfer, siapa pesawat ya? Gak diganti BCL ya? Atau siapa ya? Sab BCL sab. Gak apa-apa kan. Oh enggak. Gus Miftah kalau ke hitam putih enggak pernah diambil bayarannya. Tak kasih ke karyawan teman-teman di sana. Iya. Aku malu Bu, cuman tipis. Cancuk. Saya dulu kan pikir kalau di hitam putih kan hostnya keren, gagah, gede kan. Coba dilihat Mas Jedi badannya, ya Allah, semuanya keras Bu, gak ada yang empuk ini Bu kan. Nah, itu kan, wah ini Mas TV nya banyak ini. Begitu saya suruh tanda tangan, ya Allah. Spen aku. Enggak, karena memang tujuan kita bukan itu. Saya bareng-bareng Mas Jedi, kita gak pernah ada iklan yang masuk di YouTube bro ya. Enggak ada. Apalagi ketika kita ngomong agama, semuanya. Dan saya tidak pernah meminta apapun ketika saya YouTube-an dengan Mas Dedi. Mereka bilang mengatakan, Dedi itu YouTube-an sama Miftah, Miftah dapat bayaran dari Mas Dedi. Insya Allah, kalau hanya sekedar untuk beli tiket, sama beliau kesini. Bro, minta KTP-nya, gue beliin tiket. Dia gak mau, karena dia tahu saya basa-basi. Wallah, Mas Dedi tindak mereka beli tiket kiambak. Bahkan saya mau carikan hotel saja gak mau. Gak usah lah Gus, gak usah. Tadi dia tahu gitu loh. Kalau saya sebenarnya ya

selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adimi sultanik. Ya Allah ya Maha Rahman, ya Allah ya Maha Rahim, ya Allah ya Maha Pengasih, ya Allah ya Maha Penyayang. Ampuni semua dosa kami ya Allah, ampuni semua kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sungguh kiranya malu bagi kami ya Allah untuk memohon kepada-Mu ya Allah, karena begitu banyak karunia, rizki, anugerah yang Kau berikan kepada kami hamba-hamba-Mu. Tapi kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa, kami balas dengan kemaksiatan, kami balas dengan kemungkaran. Tapi ya Allah, kami hamba-Mu semua meyakini sebesar apapun dosa yang kami lakukan ya Allah, bahwa pintu maaf-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, namun pintu maaf-Mu lebih luas daripada lautan. Untuk itu ampuni kami ya Allah. Ampuni pula kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami bangsa Indonesia bangsa yang satu ya Allah. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan bangsa kami terpecah belah ya Allah. Jangan pernah Kau jadikan bangsa kami tercerai berai ya Allah. Jadikanlah kami bangsa Indonesia ya Allah yang senantiasa menghormati antara satu dan yang lainnya, bisa menjaga toleransi di antara kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan kami bangsa yang akur, jadikanlah kami bangsa yang adil, sehingga terwujud bangsa yang sejahtera, yang menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, terima kasih kami kepada-Mu yang tak terhingga ya Allah. Di malam hari ini ya Allah kami berkumpul di tempat ini ya Allah. 7 tahun kami telah bersama-sama ya Allah di dalam suka dan duka ya Allah, untuk semata-mata mengharapkan ridha-Mu yang mulia dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah berkah kepada umur kami ini ya Allah. Berikanlah berkah kepada majelis kami ya Allah. Berikanlah berkah kepada kami semua yang hadir ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dengan segala persoalan, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan solusi dari persoalan dan masalah yang kami hadapi ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah dalam keadaan sakit, kami mohonkan kepada-Mu ya Allah, berikanlah obat, jadikanlah kami sehat seperti semula ya Allah. Siapapun yang hadir ya Allah mempunyai hajat, cita-cita yang belum terkabulkan, kami mohonkan kepada-Mu ya Allah, kabulkanlah hajat kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Dan bila tiba saatnya datang ya Allah, ketika Engkau mengutus Israel untuk menjemput kami ya Allah, jadikanlah akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah. Wakhtim lana min qabil khair wa yakhiru nasirin nabi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dereken sugeng kondur. Ketemu bulan depan insyaallah akan dihadir oleh Tuan Guru Bajang nggih. Matur nuwun, ketemu besok pagi, jalan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman wartawan, wawancaranya di atas saja sebentar.